بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الحاذرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمكم الله، marilah yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia yang teramat banyak kepada kita sekalian. Kita diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir pada pengajian pagi hari ini. Ikhwani fi din rahimakumullah, kajian kita masih melanjutkan tentang hajatuna ilal jihad, yaitu keperluan kita terhadap jihad. Menarik sekali judulnya. Kaum muslimin hari ini di dalam urusan jihad terlibat ke dalam beberapa fitnah. Yang pertama, sekelompok kaum muslimin ini ya, bukan orang lain, sekelompok kaum muslimin yang tidak mengenal dan tidak suka jihad, seolah-olah jihad fisabilillah itu di luar daripada ajaran Islam. Bahkan di antara mereka yang ekstrim ada yang menentang syariat jihad itu sendiri. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang sudah sekian lama berjihad tetapi niatnya salah, yaitu niatnya ingin segera mendapatkan kemenangan. Karena setelah sekian lama berjihad tidak mendapatkan kemenangan, kemudian mereka menjadi futur, menjadi putus asa. Kita sudah berjihad sekian lama, kita sudah berkorban sekian lama, kita sudah dipenjara sekian puluh tahun, kita sudah mengorbankan anak dan istri, terbengkalai pendidikannya, dan kita tidak menang-menang. Sekarang saya mau berhenti dari jihad. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Golongan yang ketiga, golongan yang berjihad tetapi kemudian melebihi batas bahwa yang penting melaksanakan jihad, tidak berpikir bahwa jihad fisabilillah itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pelaksanaannya juga harus mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tahapan-tahapannya mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kemudian, ya ini kelompok yang berjihad ini, menjalankan jihad ya begitu saja. Yang penting berjihad, tidak memikirkan perkembangan-perkembangan persoalan yang ada, menyusun ya, menyusun jamaah jihad dengan rapi dan tertib supaya bisa mengimbangi paling tidak jamaah orang kafir yang rapi dan tertib. Sebab sekali lagi, al-haq tanpa satu tatanan yang tertib, nizam yang baik, dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang mempunyai tatanan yang tertib dan baik. Yang lebih menyedihkan lagi, ada gejala-gejala akhir-akhir ini, yaitu jamaah jihad tapi takut menampakkan jihadnya. Itu hari ini fitnah paling besar. Kita jangan menyampaikan jihad, jihad, jihad, nanti kita ketahuan, amniah kita menjadi tidak terjaga. Ini jamaah jihad, ini paling berbahaya saudara-saudara sekalian. Sebab apa ya ikhwah, hari ini yang paling penting itu adalah menenangkan kepada umat, khususnya umat Islam, bahwa jihad fisabilillah itu bagian daripada syariat Islam. Syariat dari syariat-syariat Islam itu yang penting. bukan menjadi sekelompok jamaah jihad yang takut menyampaikan syariat jihad kepada publik, dia akan melaksanakan jihad sendiri. Tidak mungkin, saudara-saudara sekalian. Kita tidak mungkin, sekelompok mujahid yang paling jempolan sekalipun tidak akan mungkin berjihad dengan dirinya sendiri dan kelompoknya. Dia harus menyadarkan kepada umat Islam bahwa al-jihadu fisabilillah itu syariat daripada syariat-syariat Islam. Itu lebih dahulu. Kemudian umat ini bangkit melaksanakan syariat itu. Jadi ini sekelompok jamaah jihad yang katanya ingin berjihad fisabilillah, tetapi dia tidak mau dikatakan, diketahui orang banyak sebagai jamaah jihad. Itu musibah yang paling besar. Oh, jangan sampaikan jihad. Yang penting kan kita jihad sembunyi-sembunyi. Ini talbis-talbis yang paling besar hari ini. Jika Anda seorang mujahid dan Anda berada dalam sekelompok jamaah jihad, maka kewajiban Anda yang pertama kali hari ini adalah memberitahu kepada umat Islam bahwa al-jihadu fisabilillah itu adalah syariat daripada syariat-syariat Islam. Itu kewajiban pertama kita. Anda tidak mungkin akan berjihad sendirian, tidak mungkin berjihad dengan kelompok Anda sendirian. Betapapun jumlah kelompok Anda itu ada 100, 200, 300, 500, tidak mungkin. Anda mesti berjihad bersama umat Islam. Dan untuk itu pekerjaan pertama yang paling utama adalah memberitahu kepada umat Islam bahwa al-jihadu fisabilillah itu adalah syariat daripada syariat Islam. Kita sudah sampai kepada pembahasan ismul mu'asirah, dosa kontemporer. Kita sampai kepada kalimat al-fuqaha'u qadiman kanu nasoyanasuna fi misli qadiyati Afghanistan wa ghairiha, tentunya yakuluna idza dakhala al-kuffaru ardal muslimina sahlaha au jabalaha amiraha au, kita memakai zaman makan ya, au maqtaraha walau shibran minas sahra asbahal jihadu fardu ainin ala ahli tilkal balad atau tilkal bulda wa ala mayalihim ala ma duna masafatil qasr yakni duna masafatil qasr yakni duna 81 kilometer. Diterjemahkan sedikit-sedikit saja, para ahli fikih yang terdahulu mereka telah menetapkan dengan nasnya di dalam urusan seperti persoalan Afghanistan pada waktu itu. Dan hari ini seperti persoalan-persoalan Afghanistan dan yang lain-lain. Seperti persoalan Afghanistan, seperti persoalan Rohingya, seperti persoalan Filistin, seperti persoalan Yaman, seperti persoalan Syam, Syria khususnya, seperti persoalan Irak, seperti persoalan Somal, bahkan seperti persoalan Andalusia, seperti persoalan Kazakhstan, seperti persoalan Turkistan Timur, seperti persoalan Kashmir, untuk tidak menyebut Indonesia. Mereka berkata, mereka itu siapa? Al-Fuqaha, para ahli fikih yang lurus. Idza dakhala al-kuffaru atau muslimin, apabila orang-orang kafir itu memasuki bumi kaum muslimin. Adakah hari ini orang kafir yang memasuki bumi kaum muslimin? Tentunya yang dimaksudkan itu bukan orang kafir yang piknik ke negeri kaum muslimin. Yang dimaksudkan adalah orang kafir dengan kekuatan tentaranya datang memasuki bumi kaum muslimin untuk menguasai bumi kaum muslimin. Dan merubah cara hidup orang Islam dari cara hidup Islam menjadi cara hidup kafir. Yang dimaksudkan tentunya begitu. Sebab kalau tidak begitu nanti menjadi keliru. Keliru berlebih-lebihan atau menganggap enteng. Yang berlebih-lebihan itu kemudian ada orang kafir ya, kemudian mereka itu turis, kemudian menjadi sasaran tanpa adanya satu tabayun lebih dahulu. Kemudian yang meringankan kemudian mengatakan begini, kan sudah seimbang, kita juga boleh ke Amerika, artinya orang Islam juga boleh ke Amerika, bahkan sekolah diberi beasiswa, ditampung dalam keluarga-keluarga mereka ya kan, supaya orang Islam yang dari Indonesia yang dapat beasiswa sekolah di Amerika mempunyai gaya hidup seperti keluarga Amerika, kan maksudnya gitu, supaya seimbang. Kita juga boleh piknik ke Inggris, jadi kenapa harus dibalas kalau ada orang Amerika piknik ke Indonesia, piknik orang Inggris piknik ke Kudus ya, lihat Menara Kudus, akhirnya menjadi keliru ya. Maka harus dipahami idza dakhala al-kuffar ardhal muslimin itu maksudnya adalah tentara kafir dengan persenjataannya masuk ke negeri kaum muslimin dengan maksud menguasai negeri itu dan merubah cara hidup islami dari orang-orang Islam di situ menjadi cara hidup kafir. Apa hari ini itu ada? Loh, tidak hanya ada, banyak sekali. Anda tidak usah membuka internet untuk mengetahui itu ada. Gabungan tentara Amerika saja, tidak termasuk Rusia, itu saja sudah 1 juta lebih saudara-saudara sekalian di negeri-negeri kaum muslimin. Padahal satu saja tentara kafir masuk ke bumi kaum muslimin, itu sudah jihad fardhu ain bagi orang yang ada di negeri itu untuk mengusir mereka atau mengusir satu orang tentara kafir itu sampai dia keluar dari negeri kaum muslimin. Nah itu kalau ada 1 juta lebih baru dari satu kelompok. Sahlaha au jabalaha, baik dia masuk lembahnya maupun gunungnya. Ini bukan lembahnya dan gunungnya, semuanya. Amiroha au makfaraha, yaitu kotanya atau gurunnya, tempat yang sunyi. Walau sibrot, walau sejengkal, saudara-saudara sekalian. Minas sahra, dari daerah padang pasirnya, asbahal jihadu fardhu ainin ala ahli tilkal buldah. Maka jihad menjadi fardhu ain bagi penduduk negeri itu. Wa ala mayalihim, dan menjadi fardhu ain bagi penduduk di sekitarnya. Alama duna masafatul qasr, yang tidak melewati jarak kosor. Sebagian fuqaha jarak kosor 81 km. Terus. Kalau masih belum bisa bagaimana? Fardhu ain meluas kepada penduduk muslim sekitarnya. Terus menerus. Sampai tentara kafir yang masuk bumi kaum muslimin itu terusir dari bumi kaum muslimin. Kita bicara fikih, kita bicara politik, saudara-saudara. Maka pada saat itu wajib untuk berangkat berperang mengusir tentara kafir yang masuk negeri kaum muslimin itu tadi, raqiban au masyian, baik ia berkendara atau berjalan kaki, khafifan au thaqilan, baik ia dalam keadaan ringan maupun berat, mutazawwijan au ghairu mutazawwij, baik ia sudah menikah atau belum menikah, ma'dunan lahu au ghairu ma'dunin, ma'dunan lahu au ghairu ma'dunin, baik ia mendapatkan izin dari walinya, dari amirnya, dari pemimpinnya, dari imamnya, atau tidak mendapatkan izin, dia mesti berangkat. Dukran au unsa, baik ia laki-laki maupun perempuan, wajib baginya untuk berangkat berperang mengusir orang-orang kafir itu, hatta yadhura hadza shibra min al-kuffar, atau hatta yadhura hadza shibru, sehingga bersihlah sejengkal tanah itu dari orang-orang kafir. Fa illam yakuffa ahlal buddah, apabila tidak cukup ya penduduk negeri itu, au qasaru au takasalu, atau penduduk negeri itu sedikit sehingga tidak mampu mengusir orang kafir itu, au takasalu, atau penduduk negeri itu bermalas-malasan sehingga tidak mampu mengusir orang kafir, au qadu, atau mereka itu tidak mau berangkat, ya tawassau fardhu ain ala man yalihi, kewajiban fardhu ain itu meluas kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Tuma ala mayalihi, kemudian meluas lagi kepada kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Wa tuma, kemudian disebutkan wa tuma ila ayya umma fardul aini al ardh kullaha, sehingga kewajiban fardhu ain itu berlaku bagi kaum muslimin di seluruh muka bumi. Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Yang menentukan orang Islam boleh atau tidak boleh sholat di Masjidil Aqsa ternyata orang Yahudi. Bagi Anda boleh sholat di Masjidil Aqsa, kalau siang hari tak makan apa, berubah pikiran mereka, ditutup, orang Islam tidak bisa. Kurang lebih 1 bulan sampai 1-2 bulan yang lalu, 13 hari Masjidil Aqsa tidak ada azan, tidak ada sholat. Ketika dipasang metal detector, 13 hari tidak ada azan, tidak ada sholat. Masjid kiblat pertama kaum muslimin, apalagi jamaah sholat, imam tidak ada di masjid, muadzin tidak melantang azan. Fardhu ain bagi orang-orang Islam di sekitarnya untuk mengusir Tapi kalau mereka bermalas-malasan, duduk saja, kewajiban fardu ain meluas, meluas, meluas, meluas. Sampai seluruh bumi kaum muslimin dibersihkan dari tangan-tangan kotor orang kafir. Ini fikih. Kemudian dari keterangan-keterangan itu, penulis kitab ini beristihad, menetapkan satu ketentuan. Lakin al-an, tetapi hari ini itu ketika beliau menulis kitab ini, dan hari ini kalau disebut hari ini ketika kita bicara ini, persoalannya menjadi lebih penting lagi. Laisa hunalika farq, dari hukum fikih tidak ada bedanya baina ahli Afghanistan wa baina ahli Urdun wa Indonesia. Ditulis Indonesia di sini sebenarnya. Tidak ada bedanya antara penduduk Afghanistan, penduduk Jordania dan penduduk Indonesia. Au baina ahli Turki wa Misr, atau antara penduduk Turki dan Misr. Dalam urusan apa? Dalam urusan fardu ain jihad, mengusir orang-orang kafir dari negeri-negeri kaum muslimin. Tidak ada bedanya. Alasannya beberapa disebutkan di sini. Li'anna wasa'ila safar lam tada' ayyi udhrin lil insan. Li insan. Karena sarana-prasarana transportasi hari ini tidak membolehkan seseorang untuk mempunyai udhur dalam masalah ini. Wakadzalika, dan demikian juga asfahat argun islami argun wahidatan bisababin annahu tuyat al-masafat, ya dalam masafat al-masafat, dikarenakan bumi Islam itu merupakan bumi yang satu. Ayalehwa, sebenarnya Islam sendiri tidak mengajarkan ya bahwa Indonesia tanah air kita, Malaysia tanah air mereka, Saudi Arabia tanah air mereka, tidak membedakan. Seluruh bumi Islam itu dalam ketentuan fikih adalah merupakan bumi yang satu, satu kesatuan. Maka kalau ada kekhalifahan, Anda ditulis dalam identitas Anda nama, kemudian kewarganegaraan Islam. Sama perlakuannya sudah di kekhalifahan. Anda mendapat hak yang sama walaupun Anda di sini dan orang Arab di Arab, atau Anda di Arab dan orang Arab di sini, kalau sama-sama Muslim. Tetapi kita tidak akan pernah memahami itu seketika ini, hari ini. Karena apa? Karena untuk memahami itu perlu ada proses dengan keadaan. Dan jarak itu hari ini menjadi sangat dekat, dan juga zaman, ya, waktu. Sebelum ini istiadat beliau. Maka orang-orang yang ingin bergabung dengan peperangan itu mempunyai udzur untuk tidak bergabung. Dikarenakan apa? Peperangan itu berjalan sangat singkat. Perang itu hanya berlaku sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, selesai. Kalau kita mau berangkat, misalnya ini peperangan ada di Rohingya, dua, tiga hari, kemudian kita berangkat dari sini, baru sampai Medan peperangan sudah selesai. Kita punya udzur. Tetapi hari ini ayo lewat, perang itu tidak berlaku sehari dua hari. Yang paling baru, jihad yang ada di Syria sudah berlaku dari 2011. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Paling tidak sudah 6 tahun. Tidak ada alasan nanti kita jalan ke sana perang sudah selesai. Di Afghanistan perang berlanjut walaupun berganti-ganti pelakunya dari sejak tahun 79 sampai hari ini berjalan terus-menerus. Andai kata Anda berangkat pun dari rumah Anda di Kudus, Anda sudah sampai dan perang belum selesai. Ada yang orang pergi haji jalan kaki ya kan dari Indonesia, itu tidak sampai 2 tahun dia sudah sampai di Mekah, saudara-saudara sekalian. Perang masih berkecamuk. Kashmir, Yaman, Somal, yang paling baru Syam itu saja sudah berjalan sekian berapa, sekian 7 paling tidak 6 tahun. Belum Palestina. Palestina sudah berlangsung perang itu sejak awal abad ke-20. 1890 sekian sudah mulai sebenarnya peperangan itu. Sampai hari ini belum selesai. Ratusan tahun itu. Maka orang yang dari jarak jauh mau ikut bergabung pada peperangan di masa-masa yang lalu yang hanya berjalan sehari, dua hari, atau tiga hari, itu dia tidak mungkin akan mencapai tempat jihad itu. Sementara jihad masih berkecamuk, dia sampai jihad sudah selesai. Lakin al-yaum la udhrun li ahadin, tetapi hari ini tidak ada udzur bagi seseorang. Al fardu ta'ayyan, fardu itu menjadi fardu ain. Wal hududu futihat, dan perbatasan itu terbuka. Wa ayyu wahidin yastati'u ay yasila ila hadhil balad, dan setiap orang mampu untuk sampai ke negeri-negeri di mana jihad itu ada. Kalau Anda datang ke meja ke lapangan, kalau Anda mendengarkan televisi dan membaca koran, ya Anda akan mengatakan perbatasan tertutup sama sekali. Jadi kalau Anda datang di lapangan, persoalannya menjadi berbeda. Itu fakta di lapangan ya, fakta di lapangan. Fadyakulu, kemudian ada yang membuat alasan Jawairul Amn, yaitu peran daripada aparat keamanan. Tetapi di dalam kitab fikih tidak ada bahwa aparat keamanan itu menjadi salah satu unsur yang membolehkan seseorang untuk tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Di sini disebutkan Jawairul Amni laisat udhran intallahi azza wa jalla. Peran daripada aparat keamanan yang menghalangi jihad itu tidak merupakan udzur bagi seorang mujahid untuk berjihad di jalan Allah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Coba saudara-saudara sekalian renungkan. Ini karena aparat keamanan menjaga begitu rapat, tidak udzur itu di dalam kitab-kitab, di dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun kitab-kitab fikih yang lain itu tidak merupakan udzur, saudara-saudara sekalian. Udzur itu antara lain dimiliki oleh orang yang buta, orang yang cacat, invalid, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mempunyai nafkah untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain itu pembahasan detailnya nanti kita bahas pada kitab pembahasan tentang fikih jihad. Tidak ada di dalam udzur jihad itu karena aparat keamanan, tidak ada, saudara-saudara sekalian. Tentunya sekali lagi tergantung daripada kemampuan kita. Ada yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 56, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Wahai hamba-hamba kami yang beriman, sesungguhnya bumi kami, bumi Allah itu luas, fa iyyaya fa'budun, maka hendaklah kepada kami kalian beribadah. Karena kita menyempitkan diri kita sendiri, ya kan. Bumi kita itu cuma perganjaran, bumi kita itu cuma kudus, bahkan lebih kecil lagi, bumi kita itu cuma keluarga kita saja, tetangga kita. Kita mempersempit diri kita sendiri, Allah mempersempit sesuai dengan kehendak kita. Orang yang membebaskan dirinya dari belenggu-belenggu yang sempit seperti itu juga diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membelani sepetak tanah kecil atau sebentuk bangunan yang bernama rumah. Bukan. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah, tanah, keluarga, lingkungan itu kita sarankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata ini semua menghalangi, tinggalkan, karena misi penciptaan itu hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu. Menarik sekali ya. Para sahabat yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu Makkah Haji Wada itu 100.000 orang lebih. Satu riwayat menyebutkan 114.000 orang sahabat. Itu yang kuburannya ada di Mekah, saudara-saudara bisa hitung. Bahkan yang ada di Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya, itu menurut Ustaz Al-Azhar rahimahullah tidak sampai 200 orang. Lah yang 110.000 lebih itu di mana? Kuburannya ada di mana? Ada yang di sekitar Masjidil Aqsa, ada yang di Cina, Konstantinopel, Istanbul, di mana-mana. Sehingga orang-orang yang berbisnis dalam urusan ziarah kubur para sahabat, setiap negara ada kubur sahabat. Di Kufah ada kuburan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di Mazar Sharif Afghanistan ada kuburan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebentar lagi di Bair ada kuburan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di mana-mana, di Karbala ada Masjid Husain, di Kairo ada Masjid Husain, di mana-mana ada Masjid Husain. Karena itu tadi 100.000 lebih sahabat kemana. Ada yang mengatakan di Cirebon ada kuburan sahabat, di Kuningan ada kuburan sahabat. Apalagi di tengah-tengah kelemahan kaum muslimin mengetahui nama-nama sahabat, ya kan? Lebih manjur lagi itu, dibikin aja nama tertentunya sahabat gitu, ya kan? Wiono bin Karto di Harjo, sahabat kok namanya Wiono. Lama-lama ada, bukan orang percaya. Malaikat yang namanya Lia Eden dan jenisnya perempuan saja orang percaya, saudara-saudara sekalian. Bahaya sekali, malaikat kok wedok, Mula-mula semuanya itu kan sedikit, saudara-saudara sekalian. Kemudian menjadi bertambah 1-2. Sedikit generasi yang bodoh ini melahirkan generasi yang agak banyak yang lebih bodoh lagi. Generasi yang lebih banyak yang lebih bodoh ini melahirkan lagi generasi yang lebih banyak lagi yang lebih bodoh lagi. Makanya penting sekali ya Allah, kita mewariskan pikiran-pikiran Islam yang benar, itu penting. Ya, kalau tidak masalah. Setiap upaya untuk menyembunyikan sedikit saja ajaran Islam harus kita lawan dengan kuat dari manapun arahnya. Sekali lagi saya ingatkan, yang paling berat hari ini fitnah itu ada di kalangan mujahidin yang ingin menyembunyikan jihadnya. Itu bahaya sekali. Ya kita jamaah jihad, tapi jangan sampai orang lain tahu bahwa kita berjihad. Loh, saudara salah. Kita bukan jamaah jihad, tapi kita harus memberitahu orang banyak bahwa jihad itu syariat daripada syariat-syariat Islam. Harus begitu malah, jangan dibalik. Jamaah jihad tapi menyembunyikan ajaran jihad. Jangan dibalik-balik, saudara-saudara. Kalau betul-betul sendiri, yang penting yang kita berjihad bukan. Sebab ketika Anda menyembunyikan kepada umat bahwa al-jihad itu fisabilillah adalah syariat daripada syariat-syariat Islam, Anda termasuk ke dalam kismanul haq, menyembunyikan yang haq. Jadi itu ancamannya sangat berat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat mereka. Siapa yang bisa melaknat? Siapa saja. Termasuk binatang-binatang di laut. Nah ini saudara-saudara sekalian, ini penting sekali. Kau menerangkan ajaran Al-Qur'an yang dibaca, as-sunnah, kitab-kitab yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu sudah kita terangkan, mereka bertanya pelaksanaannya bagaimana. Nah, pertanyaan itu yang kami tunggu. Gitu. Mari kita kaji dengan benar, kemudian kita bersama-sama melaksanakannya sebagaimana kita mengkaji bagaimana berwudu, bagaimana bersolat, bagaimana berhaji secara benar, dan kita laksanakan bersama-sama. Justru itu saudara-saudara sekalian. Laisat bilatuka hiyal bilatu allati waladatka fiha ummuka. Negerimu bukanlah negeri di mana ibumu melahirkan engkau. Di sana tempat lahir kita, dibesarkan Bunda, tempat berlibur sembilan itu sebab tempat akhir menutup mata. Bukan itu saudara-saudara sekalian. Konsep Islam mengajarkan tidak seperti itu. Bila juga haisu tastati'u anta budallah azza wa jalla. Negerimu adalah negeri di mana engkau bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa halangan. Sudah, teman-teman yang luar biasa. Manusiawi ya, manusiawi. Kalau kita menganggap bahwa ya Indonesia negeri tempat lahir kita, itu fakta, tidak perlu ditolak, ya kan? Dibuat, dibesarkan Bunda, ya fakta, ya kan? Itu fakta. Di tempat berlibur di hari tua, kita bukan pegawai negeri, saudara-saudara sekalian, yang ada masa berlibur di hari tua. Nah, waktu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai mati, hatta ya'tiyakal yakin. Tidak ada masa istirahat. Saya sudah bersolat selama 55 tahun. Sekarang umur saya 56 tahun, saya mau istirahat lah, tahun 50 tahun. Tidak ada. Begitu juga yang merasa pernah berjihad. Saya sudah berjihad sejak sebelum menikah. Sampai cucu saya sudah menikah katanya. Ini cerita yang nyata. Saya sudah berkorban begitu banyak, saya sudah penjara sekian tahun. Sekarang giliran anak-anak muda yang berjihad. Tidak ada ya. Sebab apa? Seperti salat. Syariat daripada syariat Islam harus dikerjakan hatta ya'tiyakal yakin, sampai Anda mati. Kalau Anda sudah mati, udzur itu ya. Selama kita masih menghirup oksigen Allah Subhanahu wa taala, lidah kita masih bisa dilatih merasakan masakan yang enak ya. Saya harus tetap beribadah dan berjihad di jalan Allah, bagian daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya segala peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan puncak kemampuan kita. Mas Totok, nah, tapi jangan pernah meniadakannya ya. Hanya di sini diterangkan oleh beliau karena beliau berbicara di depan orang-orang ya. Islam yang kebanyakan berasal dari negeri-negeri Arab, beliau mengambil contohnya orang Arab. Tetapi sebenarnya tidak berlaku bagi orang Arab saja, tapi orang-orang Islam yang berasal dari negeri-negeri lain selain Afghanistan pada waktu itu, yaitu bahwa adapun orang-orang para mujahid yang datang ya dari negeri-negeri di luar Afghanistan itu mempunyai sedikit keringanan karena satu jarak yang jauh, mereka punya konsentrasi pekerjaan, khususnya ikhwan-ikhwan Arab mengajarkan Islam yang benar. Kemudian ada beberapa alasan yang lain, yaitu perbedaan bahasa, perbedaan kebiasaan, hatta kebiasaan di dalam melaksanakan bagian-bagian kecil daripada fikih, fikih madhab, itu menjadi bagian yang meringankan. Tapi hari ini itu sudah diatasi, saudara-saudara sekalian. Kalau tahun 79 sampai tahun 85-86 memang persoalannya menjadi rumit, tapi hari ini semua sudah bisa diatasi. Hari-hari itu orang-orang dari luar Afghanistan yang bermadhab selain madhab Hanafi itu menjadi masalah ketika datang jihad di Afghanistan. Soal lawan dolin, kemudian aminnya tidak jahar, yang aminnya jahar oleh orang-orang Afghanistan yang awal dikatakan sebagai kafir dan sebagainya, banyak amalan-amalan yang lain. Bagaimana takbir intikal, sebagian mereka tidak mengangkat tangan, mereka mengatakan bahwa duduk antara dua sujud itu ya sunnah saja, sehingga dia itu duduk antara dua sujud itu ya pegang lutut balik lagi. Banyak hal lain, tata cara sholat id yang berbeda antara mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan yang lain-lain menjadi masalah. Tapi hari ini itu bisa diatasi sudah. Mujahidin-mujahidin dari luar negeri Afghanistan sudah bisa melaksanakan ajaran-ajaran fikih menurut mazhab mereka, tidak ada masalah. Apalagi kalau pusat jihad hari ini kemudian ke Syam, maka di Syam jauh lebih toleran. Hampir tidak ada perbedaan dari seluruh negeri-negeri kaum muslim, menjadi lebih ringan. Tetapi keringanan itu tidak merubah hukum fardunya. Di sini disebutkan lakin al-fardu la yataghayyar fi haqqi. Tetapi hukum fardu tidak berubah. Fardu ainin tetap fardu ain. Walaupun ada persoalan. Sebagian mujahidin Indonesia, saya tidak mengatakan dari kelompok mana, tapi ini fakta. Datang jihad, berjihad di Syam, di Syria. Kemudian sebagian daripada komandan mujahidin di Syria, sebagian komandan lapangan mengatakan, kenapa kalian berusaha payah datang ke sini? Kalian berjihad saja di Indonesia. Kemudian berjihad mujahidin Indonesia. Kenapa Anda membedakan? Mestinya jawabannya kan begitu. Kami berjihad di Syria maupun berjihad di Indonesia, dua-duanya fardhu ain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kami untuk datang ke sini dan tidak memudahkan kami untuk berjihad di Indonesia. Coba Anda bawa kalasingkup petentengan, tidak usah sampai di alun-alun. Anda cari satu tempat tersembunyi sana di pantai Moro Demak sana. Anda petentengan pakai kalasingkup, tembak-tembak sendiri. Nanti dalam beberapa waktu saudara akan ditangkap dan dipenjarakan. Tapi orang Indonesia sampai membuat videonya dikirim ke Indonesia, petentengan bawa senjata 5 tahun di Syria tidak ditangkap oleh pemerintah Indonesia. Dimudahkan bisa. Kalau jihad sama-sama fardhu ain, ya kita memilih yang Allah memudahkan kita. Ini hukum fikih, saudara-saudara sekalian. Kalau sudah bicara pelaksanaan, kalau di antara saudara-saudara sekalian atau siapapun yang kemudian bertanya, bagaimana sekarang pelaksanaannya? Itu yang kami tunggu-tunggu pertanyaan itu. Kalau kita menerangkan hukum fikih, kemudian ada di antara yang bersemangat mau berjihad atau menolak jihad atau apapun namanya, kemudian mereka bertanya, bagaimana pelaksanaannya? Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Mari kita bicarakan bersama kalau ini sudah kita yakini sebagai syariat daripada syariat-syariat Islam. Toh Indonesia, pemerintah Indonesia bukan pemerintah yang anti-Islam menurut mereka. Maka mereka menyelenggarakan apa yang disebut dengan memakmurkan masjid. Mereka menyelenggarakan apa yang disebut dengan lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Mereka menyelenggarakan apa yang disebut dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Mari, satu lagi lembaga yang belum ditegakkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu lembaga penyelenggaraan al-jihadu fisabilillah. Itu syariat daripada syariat-syariat Islam. Kenapa harus dihalangi? Laksanakan, tetapi yang membawa maslahat bersama. Mari, syariat Islam itu pasti membawa maslahat. Tidak ada yang merusak kalau dilaksanakan dengan benar. Kenapa anak-anak muda yang bersemangat berjihad itu kemudian mengebom mal, mengebom masjid, mengebom gereja? Ada yang berencana mengebom candi Borobudur. karena mereka tahu bahwa ada syariat al-jihad fisabilillah di dalam ajaran Islam, tetapi tidak pernah diuraikan bagaimana mengerjakannya. Itu kalau haji ditutup ke Mekah, mereka akan buat Ka'bah sendiri, saudara-saudara sekalian, dicolok, dan mereka haji ke colok kalau tidak percaya. Tapi karena diatur, ya kan, mari al-jihad fisabilillah sudah diatur, ditata. Menarik ini, menarik. Itu syariat Islam kok. Dan kita yakini Islam itu akan membawa kebaikan, pasti. Dan syariatnya merupakan bagian daripada upaya memperbaiki kehidupan. Kehidupan pribadi, keluarga, berjamaah, bernegara, bahkan kehidupan dunia. Kalau itu kita yakini, kenapa ragu-ragu melaksanakan syariat Islam? Jadi kita sedang menunggu ini, setelah keterangan-keterangan ini, pihak manapun yang suka atau tidak suka terhadap al-jihad fisabilillah bertanya kepada kita, terus bagaimana kalau mau kita laksanakan ini al-jihad fisabilillah? Sedang kita tunggu. Ayo, mari ini yang kita tunggu-tunggu pertanyaan saudara ini. Mari kita berunding. Kalau perlu berhenti DPR membicarakan apapun sebelum ini selesai. Masalah paling mendasar. Jangan potensi umat ini hanya dipakai untuk demo, tawuran, ya kan? Berkelahi sesama umat Islam, jangan. Mari diarahkan secara benar menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada fatwa rohibah. Fatwa yang rohibah itu menakutkan, ya. Menakutkan itu dalam pengertian fatwa itu memang betul-betul merupakan satu fatwa yang membangkitkan kesadaran supaya melaksanakan al-jihad fisabilillah dengan benar, dan kalau tidak melaksanakannya itu diberitahu tentang ancamannya yang memang menakutkan. Amma bilmal, saudara-saudara sekalian, sepertinya ini jika di dalam Al-Quran selalu disebutkan jihad itu bi amwalikum wa anfusikum, tampaknya kita sudah mulai bisa menimbang bahwa bi anfusikum itu peluangnya lebih kecil daripada bi amwalikum, walaupun secara pribadi tentunya tidak seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu peluang besar secara anfus, dia datang dengan dirinya ke medan jihad. Ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keleluasaan membawa diri dan hartanya ke medan jihad. Dimanapun juga hari ini di muka bumi Islam. Tetapi kita juga melihat fakta bahwa secara keumatan itu memang peluangnya untuk berjihad di jalan Allah dengan harta, tidak dengan diri dan jiwa, itu memang hari ini untuk kaum muslimin bangsa Indonesia ke medan-medan jihad yang ada di bumi kaum muslimin itu jelas lebih luas untuk berjihad dengan harta. Dan ini yang harus digali sebenarnya. Kita melihat dari mereka kaum muslimin secara personal, pribadi-pribadi itu orang-orang yang kaya. Tetapi mereka menasarufkan hartanya itu tanpa satu pengetahuan yang benar tentang harus bagaimana menasarufkan hartanya itu supaya nanti nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tinggi. Kasihan. Mereka menghabiskan untuk beli makanan, mereka menghabiskan untuk beli minuman, mereka menghabiskan untuk beli peralatan rumah tangga yang tidak diperlukan. Kalau yang diperlukan tidak ada masalah. Kemudian mereka menghabiskan untuk piknik yang tidak diperlukan oleh Islam. Tiap hari biro perjalanan travel dan umroh atau biro perjalanan travel, tour and travel, itu lebih banyak memberangkatkan orang-orang Islam Indonesia pergi ke Australia, ke Singapura, ke London, ya, daripada pergi menasarufkan hartanya itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang agak mending sedikit, ya, mereka setiap tahun umrah, sesuatu yang sudah tidak diperlukan. Hartanya akan lebih bernilai kalau ditasarufkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala daripada setiap tahun umrah. Umrah sunnah ini, ya, umrah sunnah. Sebenarnya ada kurang dan lebihnya, ada plus minusnya, ada baik dan buruknya. Tetapi kalau dikelola dengan baik, menurut saya lebih banyak baiknya. Ketika kaum muslimin bangsa Indonesia ini ingin berangkat haji, kalau hari ini daftar, tahun 2039 baru berangkat, itu ada baiknya. Kalau berlaku adil tentunya. Ya, kita sarafkan itu aja, itu bisa gini gak saja. Enggak, masalahnya kan enggak itu, ya kan. Dari tahun 2017 sampai 2039 menunggu itu, tiap tahun mereka umroh dua kali, saudara-saudara sekalian. Umroh musim panas dan umroh musim dingin. Dan orang Indonesia kalau sudah pergi piknik, saudara-saudara sekalian, itu luar biasa. Uang yang yang mereka keluarkan untuk biaya transportasi pikniknya itu tidak seberapa dibanding uang yang mereka keluarkan untuk belanja. Sampai para pemandu travel, pemandu wisata di luar negeri itu, kalau ada orang Indonesia, sudah orang Indonesia itu kalau piknik 3P1F, toko, tidur, toilet, foto, sudah 4 itu. Kemana saja, umroh juga mereka hanya 4 itu saudara-saudara sekalian. Apalagi haji juga begitu kebanyakan. Maka jangan heran kalau melihat jamaah haji itu yang ada di dalam koper besarnya itu apa gitu. Anda lihat sini, bukan Al-Quran ya. Yang itu tadi, sekitar 3P dan 1F itu tadi. Toko, tidur, toilet, foto. Sampai terkenal seperti itu. Para pemandu wisata di luar negeri itu kalau sudah Indonesia sudah ngerti Pak. Begitu juga para pelayan toko, di toko-toko tempat wisata. Mesti bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesianya baku. 5 rial, 5 rial, murah, 5 rial, murah, kayak burung beo. Ditawar, nggak ngerti. Petang rial yo, 5 rial, murah, gitu. Musibah. Saudara-saudara sekalian tidak pernah memberitahu mereka. Saudara-saudara sekalian kalau menjadi tokoh masyarakat Islam, malah mengajak mereka mengemis ke Qatar. Iya kan? Sudah mereka orang kaya. Saudara-saudara sekalian mendirikan lembaga pendidikan. Yang saudara-saudara pikirkan pertama kali adalah membuat proposal. Musibah. Padahal orang-orang Islam di Kudus ini setiap hari bingung membelanjakan hartanya. Iya, orang Islam di Kudus ini ada satu orang yang tiap tahun ngajak, Ustaz kita umroh yuk, Ustaz kita ini yuk, Ustaz kita ini yuk. Umroh itu paling tidak, kalau tidak ngapusi ya, kalau ngapusi kan cuma 14,3 juta. Umroh itu normal, kalau tidak ngapusi itu 25 juta saudara-saudara. Bayangkan tiap tahun. Kok Anda memberikan pendidikan masih minta ke Qatar? Keterlaluan saudara. Nah, monggo kita pikirkan. Tapi ini kita berbicara tentang al-mal fil jihad. Amma fil mal ataupun dengan harta. Fatwa al-ulama rahibatun fi hadzal qadiyah. Maka fatwa para ulama dalam masalah ini itu sangat menakutkan. Saya memakai bahasa yang biasa saja. Yaqulun, mereka berkata, idza ihtajal jihadu li amwalin nas yahrumu al-idharu ziyadatan anil hajah. Coba, ini kalimat pertama saja kalau kita angen-angen kita sudah terlibat kepada perkara yang haram. Apabila al-jihadu fisabilillah memerlukan harta manusia, apa al-jihadu fisabilillah hari ini tidak memerlukan harta manusia? Memerlukan sekali. Kalau kepentingan jihad bisa belilah, bisa kita kategorikan dalam beberapa kategori. Di bumi jihad itu sendiri, jihad memerlukan biaya operasional harian. Makan para mujahid, memperbaiki persenjataan yang rusak, membeli peluru yang belum, bahkan belum membangun markas-markas yang dirusak oleh musuh. Ini yang pokok. Apakah Anda pernah berpikir ketika Anda makan makanan yang enak, bahwa ada saudara Anda di medan jihad yang sedang membela kepentingan Anda dan kepentingan Islam yang juga memerlukan makanan yang Anda makan? Ketika Anda memperbaiki sepeda motor Anda, apakah Anda pernah berpikir bahwa di medan-medan jihad kendaraan-kendaraan jihad itu juga perlu perbaikan? Ketika Anda merenovasi rumah Anda, apakah Anda pernah berpikir bahwa tenda-tenda di medan jihad juga memerlukan penggantian karena sudah lapuk setelah sekian lama dipakai? Ketika Anda membeli sepatu baru dengan merek baru yang bagus, apakah Anda pernah berpikir bahwa mujahid di medan jihad lebih memerlukan sepatu itu daripada Anda? Kita sepatu bisa 10 tahun tidak rusak saudara-saudara sekalian, mau dipakainya kalau pesta. Sepatu di medan jihad saudara-saudara sekalian, pagi dibagi, sore rusak itu ada, karena medannya yang berat, mereka lebih memerlukan dari itu. Belum yang lain, akibat itu, mereka punya keluarga yang mereka tinggalkan, mereka juga perlu makan. Belum hal yang lain, akibat daripada al-jihad fisabilillah itu yang ditimbulkan pada kehidupan umat. Ada pengungsi-pengungsi yang mereka itu karena lemah dan mereka setia kepada Islam, mereka rela menderita dan mereka memerlukan makan, pakaian, perawatan kesehatan, rumah, walaupun sederhananya tenda-tenda sederhana. Belum biaya kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kalimat bahwa idza ihtajal jihad amwalin nas, apabila al-jihad fisabilillah itu memerlukan harta kaum muslimin, hari ini kalimat itu sudah berlaku. Bahwa al-jihad fisabilillah di dunia Islam hari ini sangat memerlukan harta kaum muslimin, sangat memerlukan. Itu salah satu di antara ketentuan fikih syariat yang disepakati oleh para ulama. Maka kalimatnya yang dulu mereka mengatakan haram menyimpan kelebihan keperluan. Kalau Anda kemudian berpikir akan lebih maju, bahwa Anda tidak menyimpan kelebihan keperluan Anda itu di bank ribawi, kemudian Anda berpikir bahwa Anda membeli tanah tetapi niat Anda adalah menyimpan, sama sudah tidak bermanfaat. Dengan niat menyimpan saudara sekalian, bukan dengan niat untuk dimanfaatkan, tidak boleh. Maka di dalam Islam sebenarnya tidak ada kelebihan harta harusnya. Kalau kita sarapan sudah, maka tidak boleh ada harta yang diam, dia harus diputarkan terus. Dan nanti sebagian nanti dipakai untuk zakat infak sedekah, sebagian untuk melanjutkan kehidupannya, sebagian untuk ya modal pekerja berikutnya. Selalu seperti itu. Para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhu membagi hartanya menjadi tiga kelompok, selalu begitu. Harta yang itu tidak, harta itu tidak boleh berhenti, harus diusahakan, harus berputar. Harta itu tidak boleh berhenti, harus berputar. Nah, kemudian sepertiga dipakai untuk zakat infak sedekah, sepertiga dipakai untuk keperluan hariannya, sepertiga dipakai untuk modal melanjutkan usaha. Selalu seperti itu. Itu sudah yang paling aneh, paling tidak zuhud, paling tidak waras itu, paling masuk akal cara orang sekarang berpikir orang sekarang. Kalau yang lebih zuhud, lebih waras lagi, tidak peduli, semua ditasarufkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu tidak masuk akal kita hari ini ya. Walaupun itu paling benar, ada yang separuh-separuh. Tapi kita paling pilih yang paling ringan dan paling masuk akal pada pikiran orang sekarang, walaupun tidak ada yang tiap hari kerjanya pekerja keras, dihitung terus uangnya itu. Tapi dia tidak tahu untuk apa harta itu. Ya, saudara-saudara sekalian harus tahu betul bagaimana harta itu ditasarufkan, walaupun sedikit. Ya, itu sepertiga dipakai untuk zakat dan sedekah, sepertiga untuk keperluan hidup sehari-hari, sepertiga lagi untuk modal kerja, supaya kita punya alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika berdoa bahwa kita sudah berdoa dan bekerja. Apa? Uang dipakai untuk makan semua saja kurang, dan gitu. Nah, Anda berhak menerima zakat dan sedekah. Nah, tiap hari diusahakan modalnya saja makin hari makin kering, makin kurus, apalagi untuk infak sedekah. Ya sudah, ada berhak menerima itu. Kemudian nasa wa nas wa ya nasuna, nasa ya nasu ya wa ya nasuna wa laysa al hajah ashab bal ma yuqimu al ud faqat mamnu ashab laisatil haja asyabu wa tanakum bal ma yakfi li istimradil haya li qiyamil ul. Sementara yang dimaksudkan dengan al-haja di situ, keperluan al-haja di situ, itu bukan kenyang sebelum kenyang, tetapi apa yang bisa menegakkan tulang punggung yang bengkok. Mamnu' asyab, termasuk larangan kenyang itu. Jadi yang dimaksud dengan haja di situ itu bukanlah kenyang, apalagi tanakum. Tanakum itu ya bernikmat-nikmat dengan harta itu. Bal ma yakfi li istimradil haya, tetapi yang dimaksud haja itu sekedar tidak mati, tetap bisa bertahan itu. Ligia melut untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalau sudah agak punya harta sedikit itu ya lewa, dia merasa bahwa itu adalah usahanya sendiri. Apa yang dia lakukan pertama kali orang yang punya harta? Dia akan bangun rumah yang besar, dia bangun dapur yang besar, kemudian dia buat meja hidangan di dapur itu tingkat tiga, bisa diputar semua sendiri-sendiri. Itu fakta. Di tempat-tempat ekstra juga saya menjumpai seperti itu. Jadi ini isinya apa? Ceting nasi. Ini isinya lauk pauk. Yang ini isinya ikan dan lain-lain. Buah nanti saudara-saudara. Itu kalau mau makan diputerin. Orang tidak begini dulu ngegorene. Tidak gitu diputer. Nanti perlu lauk apa diputer lagi. Sir. Yang nomor dua perlu ikan apa diputer. Sir. Tidak tahu itu. Tukang kayu yang tahu bikinnya bagaimana itu. Bisa gitu. Tiga tingkat tapi muternya beda-beda itu. Bermolok aja tidak begitu. Terus bikin dapur yang bagus. Atas dapur itu terus dipasang lemari-lemari peralatan itu. Bawahnya sudah ada atasnya. Itu pasti saudara-saudara sekalian. Kenapa? Saya sudah heran. Yang kedua pasti tempat tidurnya beli yang baru agak tebel. Dulu kilo yang 30 cm. Nek kipas angin masih aja hari ini saudara-saudara sekalian. Tapi ini kipas angin kaya orang miskin. Dapurnya saja sebagus itu. Kasurnya 30 cm. Tidak patut kipas angin pakai AC. Iya. Itu pikiran pertama mesti gitu orang yang punya uang itu saya lihat. Dapurnya dulu. Sebelum kaya puasa paling tidak Senin Kemis, setelah kaya tidak pernah puasa. Ramadan macam buat katanya. Ramadan macam buat apa? Semua orang Ramadan buat ya kan? Tidak ada yang enggak. Coba kalau Anda itu sudah usia 40 tahun katakanlah kemudian Anda itu bukan pekerja berat, Anda puasa Daud. Banyak yang bisa Anda hemat. Tapi orang Indonesia itu kalau puasa, teman-teman sekalian, itu bahasa Jawanya malik mangan. Puasa, jadi dari subuh sampai maghrib puasa, tapi nanti habis sisa bales dendam. Itu masalah, problem besar. Jadi tidak ada menghemat. Coba saudara-saudara sekalian perhatikan ini. Ini kalau di dalam keterangan ini, orang makan itu sekedar punggungnya bisa tegak, tapi kebanyakan orang hari ini kalau makan punggungnya nggak bisa tegak, malah berat sekali mau naik. Ini bagaimana? Ini hajat apa? Biasanya itu orang makan, ya. Ini kalau di sini diterangkan hajat tentang makanan itu adalah supaya tulang punggungnya bisa tegak. Tapi kebanyakan orang hari ini kalau makan itu menikmati makanan itu punggungnya tidak bisa tegak, saudara-saudara sekalian. Allah Akbar. Itu maksudnya keberatan apa ngoyok? Tidak paham saya. Coba kita renungkan. Wa yaqulu dan para fuqaha itu mengatakan, wa man kana indahu fadlu malin wa ra'ja'an wa man arada ayatiya ila hadhil fatawa fa hiya mawjudatun fi asyafil kabir. Ada satu kitab yang disebut dengan Asyarful Kabir Lidzuki. Bisa kita kaji kalau saudara-saudara mau mengkajinya. Ini fatwa ini atau apakah kitab itu Asyarful Kabir dikatakan begini, wa man ra'a ja'an wa tarakahu wa inda fadlu ta'amin wa lam yut'imhu hatta mata fa in kana muta'awwilan annahu la yamut yakni ma dhanna annahu yamut yadfa'u diyah walakin limalihi wa mali akilatihi. Satu, barang siapa yang mempunyai kelebihan harta dan dia melihat, bukan membaca koran, ada orang yang kelaparan. Barang siapa yang melihat orang yang kelaparan dan dia meninggalkannya, membiarkan orang itu kelaparan sementara pada dirinya ada kelebihan makanan dan dia tidak memberikan kelebihan makanan itu kepada orang yang kelaparan sehingga orang yang kelaparan itu mati, maka ada dua ketentuan. Jika ia menyangka bahwa orang yang kelaparan itu dan dia tidak berikan kelebihan makanan kepadanya itu tidak akan mati kalau dia tidak memberikannya dan dia sungguh-sungguh dalam masalah ini, maka dia membayar dia. Kalau kemudian orang yang kelaparan itu mati, diberikan kepada keluarga orang yang mati itu, diatnya itu adalah dari hartanya dan harta keluarganya, yakni aqaribihi, kerabatnya. Wa in kana muta'ammidan yakni ya'lamu annahu yamutu wa tarakahu, kalau dia sengaja, dia tahu bahwa orang yang kelaparan dan tidak diberikan kelebihan makanan kepadanya itu pasti akan mati, dia tahu dan dia meninggalkannya, maka menurut beberapa riwayat dari Imam Madhab, maka minum mengkala di antara mereka ada yang berkata ya fa'udiyan min malil khas, ada yang mengatakan dia harus membayar dia tapi dari hartanya laisa ala akilatihi, tidak kepada harta keluarganya. Kemudian pendapat yang lain, wa ra'il akhar fil madhab, pendapat yang lain di dalam madhab, silakan baca di dalam Asyarhul Kabir Lidzuki, annahu yuqtasu minhu li'annahu kana qatilan. Orang yang mempunyai kelebihan makanan melihat orang yang kelaparan dan dia membiarkannya, dia tahu bahwa dia akan mati, dia tidak memberikan kelebihan makanannya, maka dia dikisos karena dia dianggap sebagai membunuh secara sengaja. Kita lihat saudara-saudara sekalian, kita Islam itu jangan mengatakan saya orang kelaparan, Anda biar. Bagaimana orang yang mengkaji fikih seperti ini menjadi orang yang kejam, tidak mungkin. Dia akan menjadi orang yang penyantun, lembut hati, yang sesungguhnya. Sampai itu, sampai penulis kitab ini mengingatkan kepada kita. Sampai itu, apakah kalian telah mendengar? Hakikatu fatwa rahibatun jiddan, hakikat fatwa yang menakutkan sekali. Rahibatun jiddan, diulangi lagi, menakutkan sekali. Qalu kadzalik, mereka berkata demikian, artinya berkata lagi. Wa man kana indahu kadzalika fadluhu bihi wa taraka insanan yutarituhu sab'un aw ghairu dzalik hatta akalan, kalau kembalinya kepada satu, kalau kembalinya kepada man, hatta ukila, al-hukmu kadzalik. Demikian juga, barang siapa yang dia mempunyai kendaraan, dia membiarkan seseorang diterkam oleh serigala atau selainnya, sehingga orang itu dimakan oleh serigala atau yang lainnya, sementara orang yang mempunyai kelebihan kendaraan itu tidak memboncengkan orang yang diterkam serigala itu di dalam kendaraannya, maka hukumnya sama. Wa aftu kadzalika, dan mereka memberikan fatwa demikian juga. Mangkana indahu khibratun fitib, siapa yang mempunyai pengalaman dalam urusan pengobatan, ya na'u tabib, salah satu di antara jenis pengobatan. Wa tarakahu hatta mata, kemudian ia meninggalkan orang yang sakit tanpa dia bertindak apapun untuk mengobati, sehingga orang yang sakit itu mati. Kadzalikal hukum, hukumnya sama. Kalau dia mengira bahwa orang itu tidak akan mati kalau dia tidak mengobati, maka kemudian ternyata mati, dia membayar dia dari hartanya dan harta keluarga. Kalau ternyata kalau dia sengaja membiarkan sampai dia tahu orang yang sakit itu akan mati, ada dua hukumnya. Dia membayar dia dengan hartanya sendiri, atau dia dikisos karena dia tidak terlalu. Jadi dalam syariat Islam jadi dokter itu tidak enak. Pikiran awalnya bukan mau jadi orang kaya, kalau salah sekali. Dokter-dokter spesialis dalam Islam itu justru haram menerima bayaran dari nasihat yang ia berikan. Tapi kalau di sini hari ini kapitalis, demokrasi liberal yang dibawa oleh Barat, kalau ada dokter spesialis itu hanya pegang-pegang saja, saudara-saudara kalian, tidak nyuntik, bayarannya malah mahal. Obatnya juga tidak dikasih, Anda cuma diberi sepotong kertas, suruh membeli sendiri dan mahal pasti, spesialis. Kalau dia dapat bagian sekian persen dari apotek, tidak menggunakan apa-apa. Demek-demek kok, saudara-saudara sekalian. Kalau saya yang demek-demek saudara-saudara marah, habis itu muntut minta bayaran. Tapi kalau didemek-demek oleh dokter spesialis, saudara senang dan bayar. Nasihatnya cuma dua kalimat, jangan merokok, banyak olahraga. Dua-duanya sudah saya lakukan itu, padahal saya tidak merokok dan saya banyak olahraga. Kalau nasihat itu apa gunanya buat saya? Saudara mau bangga, saya tidak merokok dok dan saya banyak olahraga. Tambah lagi nanti nasihatnya dan tambah lagi bayarannya. Lebih baik tidak usah minta nasihat lagi. Kalau nasihat yang pertama dan kedua sudah keliru, jangan merokok, banyak olahraga. Mestinya kita yang menasihati dia, jangan merokok, banyak berolahraga. Kan gitu, kita yang menasihati dia. Saya lanjutkan, tidak enak kalau dibicarakan terus-menerus. Wa'abtu bi'annahu idha taradal asadu rajulan wa'arada dukula baitin hadha rajul wasadda sahibul bait al-baba tunahu fa'akalahu al-asad yulqa sahibul bait lil asad hatta yakulahu. Ini fikir ayah lewat majari lembut sampai seperti ini. Dan mereka berfatwa, para ulama itu silakan baca di asharul kabir tadi. Mereka berfatwa, saya lihat dulu ini ada catatan kakinya saudara-saudara. Betul. Mereka berfatwa sesungguhnya apabila seekor singa mengejar seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu bermaksud untuk memasuki sebuah rumah, kemudian pemilik rumah itu menutup pintu rumahnya sehingga laki-laki itu diterkam oleh singa, dimakan oleh singa itu tadi, maka pemilik rumah yang menutup pintunya itu dihukum dengan dilemparkan kepada singa sampai dimakan oleh singa itu. Kisah. Jadi saya nama juga berdasarkan masalah itu, masalah memberi pertolongan yang sungguh-sungguh ini jangan main-main. Bayangkan kalau seorang mujahid dikejar-kejar musuh datang ke pintu rumah Anda. Oh, jangan ke sini, sana lu. belum sampai ke sana lu sudah ditangkap oleh musuh, terus dihukum mati, saudara-saudara sekalian. Harusnya Anda yang dihukum mati. Maka apapun risikonya, ketika ada mujahid datang ke rumah Anda, Anda lindungi. Tak kalau Anda tidak ngomong kepada siapa-siapa, tidak ada yang mendengar dan tahu siapa. Wal muslimuna nafsu wahidah, dan orang-orang Islam itu merupakan jiwa yang satu. Manul muslimina wahid, harga orang Islam itu juga satu. Yajibu ayusakhira lahimayati aradil muslimin, wajib baginya untuk menganggap enteng untuk melindungi kehormatan kaum muslimin. Wadima'ihim lihimayati dima'ihim, maksudnya dan melindungi harta jarak kaum muslimin, wa amfusihim dan jiwa kaum muslimin. Orang sembrono, makin dalam-dalam kita mengkaji fikir yang seperti ini, ya Lepa, kita sebenarnya semakin hati-hati, semakin lembut juga perasaan kita, semakin penyantun, semakin memahami bahwa yang namanya teroris itu adalah orang yang tidak memahami Islam. Itu pasti, orang yang memahami Islam tidak akan menjadi teroris. Tapi jangan dibalik-balik, ya Pak. Berarti Densus 88 itu paling paham Islam, jangan begitu, ya Pak. Orang yang memahami Islam tidak akan pernah menjadi teroris. Kalau dia harus membunuh, membunuh karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu dengan tata cara yang santun. Kalau harus menghukum, dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu dengan cara yang adil. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mari kita buktikan di dunia dan di akhirat. Imra'atun, ini menurut Bapak Hanafi, imra'atun subbibat fil masyrik. Ada seorang wanita ditawan di masyrik. Masyrik itu ya bagian paling timur dari negeri Islam. Wajaba ala ahli maghrib tahwisuha. Wajib bagi ahli maghrib, penduduk paling barat dari negeri Islam, untuk membebaskannya. Imra'atun wahidah, satu perempuan wanita. Fakaifa idza subbibat nisa, bagaimana kalau yang ditawan itu banyak sekali wanita? Kaifa idza subbibat alatun nisa min Afghanistan, bagaimana kalau yang ditawan itu adalah ribuan wanita di Afghanistan, dibawa ke posko, dididik dalam satu pendidikan supaya menjadi kafir, mereka dididik ilhad, kemudian dikembalikan ke rumah-rumah mereka menjadi da'iyat kepada syuyu'iyah, kepada sosialisme komunis. Orang Indonesia malah senang. Tapi caranya lembut kalau di Indonesia. Namanya pertukaran pelajar. Pelajar-pelajar yang beragama Islam dari Indonesia dikirim ke Inggris, ya, dikirim ke Amerika, dikirim ke negeri-negeri barat. Itu mereka kalau pelajarnya itu pelajar laki-laki muslim di Indonesia, nanti dicarikan keluarga di Amerika, di Inggris, yang keluarga itu mempunyai anak perempuan sebaya, satu anak perempuan saja. Tinggal di keluarga itu, kalau mau satu kamar silakan, kalau tidak dibikin kamar yang berdekatan, nanti sekolah bareng. Kalau pelajar Indonesia itu perempuan, dicarikan keluarga yang mempunyai satu anak laki-laki sebaya dan pelajar itu di Amerika atau Indonesia. Kalau mau satu kamar boleh, kalau tidak mau dibikinkan dua kamar yang berdekatan. Kalau sekolah bareng-bareng. Begitu caranya, saudara-saudara. Kaum muslimin sudah kalah secara budaya sebelum kalah secara militer. Atau bareng-bareng menuakkan. Tidak perlu mereka berubah menjadi kafir, tidak perlu menjadi Yahudi atau Nasrani, tidak penting. Artinya berikrar, KTP-nya tetap agama Islam. Masih ada ya, kalau KTP agama masih ada. Tidak pernah punya ngurusi KTP ya. Warga negara yang berbahaya. Tahu tidak KTP Anda masih ada kalau agama Islam? Masih ada. Ini yang baik. Kalau paspor tidak ada ya. Paspor tidak ada agama Islam. Maka orang Indonesia yang pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian ditanya sama tentara Israel yang jaga pintu. Give me paspor? Paspor beliau. Tidak ada tulisan agama kan? Kamu muslim? Iya. Coba kamu baca surat Al-Fatihah. Loh, orang Yahudi ngetes orang Islam berbaca. Ini bukan cerita. Apa juga masyarakat. Orang Indonesia pergi ke Masjidil Aqsa kemalaman. Itu tuh Masjidil Aqsa itu kalau malam oleh negara Yahudi ditutup. Habis jamaah sholat isya ditutup. Kemudian nanti pagi kira-kira setengah jam sebelum azan subuh dibuka. Dan orang Indonesia karena memanfaatkan waktu, ya kan? Siapa tahu bisa sholat malam di Qiyamul Lail di Masjidil Aqsa. Perginya sebelum waktu dibuka, ya kan? Mau kemana Masjidil Aqsa? kamu muslim, beli yang paspor dikerjain sama anak-anak tentara-tentara itu umur 18 tahun, 19 tahun ya semua muslim, kamu baca syahadat dulu orang Islam disuruh baca syahadat oleh tentara Yahudi menarik ada yang disuruh baca Al-Ikhlas bagaimana dia tahu kalau dia membaca syahadat benar atau tidak berarti dia ngerti bagaimana dia tahu dia membaca surat Al-Fatihah benar atau tidak berarti dia tahu jangan dikira ada yang dua orang ngomong bahasa Indonesia dipanggil kamu dari Indonesia ya malah kanya-kanya dipakai kalimat kamu dari Indonesia ya itu kalimatnya bukan you come from Indonesia karena kamu dari Indonesia ya kita tahu kita tidak pakai bahasa Indonesia benar ya hati-hati orang Indonesia kalau ditanya bisa bahasa Inggris little-little bisa bahasa Arab poli saya lanjutkan kalau Al-Imam Malik rahimahullah wajib ala muslimina fidya wasrahum wa in istagraqa amwaluhum jami'iha wajib atas orang-orang Islam menebus tawanan-tawanan mereka walaupun istagraqa menghabiskan ya menenggelamkan menghabiskan harta mereka semuanya ini menarik tentunya prakteknya ada beberapa tingkatan kita harus mengeluarkan semua harta kita untuk menyusun kekuatan, membebaskan tawanan-tawanan kaum muslimin di penjara-penjara orang kafir. Saya bicara hukum, jangan kemudian dihubungkan dengan yang lain. Tawanan-tawanan kaum muslimin di negeri-negeri orang kafir atau di jalan tawanan orang kafir. Kalau saya bilang di negeri-negeri orang kafir, nanti tawanan-tawanan kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin yang dikuasai orang kafir jadi terbebas. Tidak. Tawanan kaum muslimin di penjara-penjara kafir. Tentunya yang pertama tingkatannya itu. Yang kedua, ya kalau ada misalnya tawaran dari orang kafir bahwa tawanan-tawanan kaum muslimin ini boleh ditebus. Mari kita patungan harta kita untuk menebus. Sebab itu jelas salahnya. Kita hitung. Tentunya cara berikutnya banyak sekali. Bagaimana kita memelihara keperluan dasar tawanan-tawanan kaum muslimin yang ada di negeri kafir atau yang ada di tangan orang kafir. Kemudian kita kumpulkan harta kita untuk selama masih mampu, selama masih mungkin untuk diperlihatkan. Banyak sekali kalau ini cara. Sudah ya, saya cukupkan sekian dulu. Karena pembahasan berikutnya sambung menyambung dengan keterangan berikutnya. Demikianlah ya ikhwah, yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa jika kita tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita, maka tidak ada alasan untuk tidak mampu dengan harta kita. Mari kita memikirkan mulai menghitung, memilih, menata harta kita itu. Harta itu harta milik Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada kita dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala dengan harta Allah yang dititipkan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbi irhamni wa anta ar-rahimin wa billahi tawfiq wal hidayah wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.